kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat beril salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali menyambung pembahasan hadis yang kita baca kemarin, yaitu tentang solat gerhana. Kita telah mempelajari dari perkataan Imam Nawawi tentang hukum dalam solat solat gerhana ini. Yang pertama, hukum solatnya, solat gerhana adalah solat sunnah, bukan wajib. Kemudian yang kedua, disunatkan untuk melaksanakannya berjamaah. Tata cara pelaksanaannya adalah dilaksanakan solat, kemudian diikuti dengan dua khutbah. Kemudian solat berjamaah, tata cara pelaksanaan solat gerhana ini yaitu dua rakaat, setiap rakaat dua qiyam, yakni dua kali berdiri, dua qiraahnya, dan dua rukuknya, dua sujudnya. Nah, dalam setiap rakaat, dalam setiap qiyam, yaitu kita membaca qiraah, dan dianjurkan untuk membaca Al-Fatihah kepada setiap dua qiyam tadi. Artinya, ketika dia pertama, dia membaca Al-Fatihah, kemudian surat yang panjang, kemudian dia ruku yang lama, kemudian dia berdiri, bangkit dalam ruku dengan mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, kemudian diulang lagi dengan Al-Fatihah dan surat. Kemudian dia ruku, kemudian dia berdiri, i'tidal, ya, kemudian dia sujud, duduk, kemudian sujud, kemudian berdiri lagi. Baca Al-Fatihah, kemudian baca surat yang panjang, kemudian dia ruku, setelah itu dia berdiri lagi dengan mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, kemudian dia baca Al-Fatihah kembali, kemudian membaca surat yang panjang, kemudian dia ruku, kemudian dia i'tidal, kemudian sujud, duduk, sujud, kemudian tasyahud, kemudian salam. Terjadi perbedaan, ya, ada yang mengatakan Al-Fatihahnya cukup dengan yang pada qiyam yang pertama setiap rakaat. Namun kalau kita lihat pendapat yang jumhur adalah pada setiap berdiri. Ya, pada setiap berdiri Al-Fatihah, kemudian surat yang panjang, dan setelah itu, setelah salam, diiringi dengan dua khutbah. Lamanya berdiri itu selama kurang lebih adalah selama gerhana itu terjadi, ya, sampai dia yanjali, sampai dia terang, ya, sampai dia terang. Jadi berdiri yang pertama sangat lama, kemudian rukuknya juga lama. Berdiri yang kedua lebih ringan atau lebih kurang dari qiyam berdiri yang pertama, dan rukuk yang kedua lebih kurang dari atau lebih pendek dari rukuk yang pertama. Kemudian qiyam atau rakaat yang kedua lebih kurang dari rakaat yang pertama, kemudian qiyam kedua dari qiyam dari rakaat yang kedua lebih pendek daripada daripada qiyam pertama rakaat tersebut. Taib, kita cuma mencoba untuk mempelajari hadis yang telah kita bacakan sebelumnya. yaitu makna yang ada di dalamnya insyaallah taala sesuai yang dituliskan oleh atau yang dibaca yang dituliskan oleh Imam Nawawi. Qauluhu fa atala al-qiyam jiddan wa atala ruku' jiddan thumma sajada thumma qama fa atala al-qiyam. Yani ungkapan yang dalam hadis yaitu beliau berdiri lama kemudian lama sekali kemudian melamakan ruku melamakan sekali ruku itu kemudian dia sujud kemudian dia berdiri dan dia lamakan berdirinya. Hadza mimma yahtajju bihi ma yaqulu la yatulu sujud. Ini adalah dalil yang bagi orang yang mengatakan bahwa sujudnya tidak dilamakan, tidak dipanjangkan. Wa hujjatul akharina ahadits musarrah musarrah al-musarrahah bitatwilihi. Hujjah yang lain, yakni orang yang mengatakan bahwa sujudnya juga lama adalah hadis-hadis yang menyatakan bahwa sujudnya itu juga lama, ya. Wa yuhmal hadzal al-mutlaq 'alayha. Maka hadis yang umum di sini, yang mutlak, yang tidak ada kait atau rinciannya, dipahamkan kepada hadis yang musarrah, musarraha atau musarraha yang betul-betul menjelaskan atau musarraha yang menyatakan bahwa lamanya sujud. Jadi berarti rukunya juga lama, sebagaimana berdirinya lama, dan sujudnya juga lama, sebagaimana rukunya lama. Jiddan, yakni perkataan bikasr jim wahuwa mansubu ala al-masdar ay jadda jiddan, ya. Ini jiddan dalam secara ilmu nahu dia adalah mansub karena masdar menunjukkan akan betul-betul lama sekali, ya. Aw ba'da an wasta'an ba'da an wasafa as-salata thumma sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad tajallat asy-syams fa khataba an-nas. Setelah dia menjelaskan tentang sholat, kemudian beliau Rasulullah SAW selesai dalam sholat dan matahari telah jelas, telah terang, ya. Dan maka beliau menyampaikan khutbah kepada manusia. Fihi dalam hal ini dalilun li syafi'i muwafiqihi fi istihbabil khutbati ba'da salatil kusuf. Dalam hal ini terdapat dalil bagi Imam Syafi'i dan orang-orang yang setuju dengan beliau di dalam anjuran untuk melaksanakan khutbah setelah solat kusuf atau solat gerhana. Kama sabaqa bayanuhu, sebagaimana telah berlalu dalam penjelasan yang kita bacakan kemarin. Wa fi anna al-khutbata la tafutu binjilai bikhlaf salah. Dan hal ini menunjukkan bahwasanya khutbah itu tidak akan berlalu atau lewat waktunya dengan terangnya hilangnya gerhana. Berbeda dengan sholat. Bahwa sholat kita lakukan sampai gerhana itu hilang. Ya, kalau seandainya gerhana itu sudah hilang, kita berhenti sholat, yakni segera menyelesaikan sholat. Dan khutbah tidak terkait dengan injilanya, atau tidak dikaitkan dengan hilangnya gerhana. Jadi, Nabi SAW selesai sholat, matahari telah terang, ya, telah terbuka, ya, sudah jelas dia. Kelihatan sudah jelas, tidak ada lagi gerhana. Lalu Nabi baru menyampaikan khutbah. Nah, jadi kalau seandainya kita selesai sholat, ya bagaimana? Misalkan gerhana masih ada, maka kita selalu berdoa dan berzikir sampai hilang, ya, dan baru melaksanakan khutbah. Qauluhu fahamidallaha wa athna alaihi. Dia memuji Allah dan menyanjungnya. Dalilun ala anna al-khutbata yakunu awwaluha al-hamda lillah wa thana' alaihi. Ini dalil menunjukkan bahwa khutbah itu awalnya adalah puji-pujian kepada Allah dan sanjungan kepadanya. ومذهب الشافعي أن لفظة الحمد لله متعينة ولو قال معناها لم تصح خطبته. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa lafaz alhamdulillah muta'ayyinah, yakni wajib, ya harus alhamdulillah, ya berarti alhamdulillah rabbil alamin atau innal hamdalillah dan seterusnya, ya. Walau qala ma'naha lam tashih khutbatuhu, kalau seandainya dia mengucapkan semakna dengan itu, ya, maka khutbahnya tidak sah, harus dengan lafaz alhamdulillah. Ini dalam mazhab Asy-Syafi'i. Qawlu fi ahadith al-bab, ya, perkataannya dalam hadis-hadis bab ini, yaitu inna asy-syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yakhsifani limauti ahadin wala lihayatih. Sesungguhnya matahari dan bulan dua tanda-tanda kebesaran Allah dari sekian tanda-tanda kebesaran Allah. Dia tidak tertutup cahayanya atau tidak terjadi gerhana disebabkan oleh kematian seseorang dan tidak juga dengan kehidupan disebabkan oleh kehidupan seseorang. Fi riwayatin annahum qalu, dalam riwayat yang lain mereka mengatakan kusifat limauti Ibrahim, ini terjadi gerhana hilang cahayanya disebabkan oleh kematian Ibrahim, yakni anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Maryam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal kalam raddan alaihim, ini perkataan adalah bantahan terhadap mereka. Ya, ini perkataan Nabi SAW ini. Inna syams wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani limauti ahadin wala lihayatihi. Ini adalah bantahan terhadap anggapan dan khurafat yang dipahami oleh orang-orang pada zaman itu. Qala al-ulama, ulama mengatakan hikmatu fi hadzal kalam, hikmah di dalam ungkapan ini, anna ba'd al-jahiliyyah ad-dhalal kanu yu'azzimun asy-syamsa wal-qamara fabayyana annahuma ayatan makhluqatan lillahi ta'ala la san'a lahumā bal huma kasa'ir makhluqat yatra'u 'alayhima an-naqsu wat-taghayyur ka ghayrihima. Bahwasanya ulama mengatakan bahwa hikmah dalam kataan ini adalah sebagian orang-orang jahiliyah yang sesat, mereka mengagungkan matahari dan bulan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa matahari dan bulan itu adalah dua tanda-tanda kebesaran Allah, dua makhluk Allah yang mana tidak ada, ya, as-san'a lahuma, keduanya itu tidak ada berbuat apa-apa, ya, bal huma kasairi makhluqat, malahan keduanya itu sama dengan makhluk-makhluk yang lain. Yatra'u 'alaihima an-naqsu wa taghayyuru ka ghayrihima, terjadi padanya kekurangan dan perubahan, ya, sebagaimana yang lainnya juga. Wa kana ba'du ad-dhalali min al-munajjimina wa ghairihim yaqul la yankasifani illa limautin 'azimin au nahwi dhalik. Orang-orang yang sesat dari orang-orang yang ilmu munajjim, yakni ilmu-ilmu kebintangan, ya, dan yang lainnya, ya, mereka yang menganggap bahwasanya bintang ini bintang itu, ya, kemudian dianggap keberuntungan itu dikembalikan kepada letak-letak bintang dan seterusnya. Mereka mengatakan bahwa matahari dan bulan itu tidak akan terjadi gerhana kecuali disebabkan oleh kematian yang agung atau yang semisalnya. Fabayyana anna hadza batilun la yaghtar bi aqwalihim la siyama waqad sadafa mautu Ibrahim radhiyallahu anhu. Waqad sadafa mauta Ibrahim radhiyallahu anhu. Lalu Nabi SAW memberikan penjelasan bahwa ini adalah sebuah kebatilan. Jangan tertipu dengan perkataan mereka. Apalagi, ya, sungguh telah berketepatan dengan kematian Ibrahim, putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada kaitannya dengan sesuatu yang ada. Ada lagi misalkan mengatakan bahwasanya matahari dan bulan dimakan oleh raksasa, ya akan terjadi bencana begini dan begitu, atau misalkan disebabkan ini dan itu. Tidak. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa idza ra'aytumuha fakabbiru wad'ullaha wa sallu wa tasaddaqu." Apabila kalian melihatnya, maka bertakbirlah, berdoalah, salatlah, bersedekahlah. Fihi al-hathu ala hadhihi ta'at wa huwa amrun istihbab. Di dalam hal ini dorongan untuk melakukan ketaatan-ketaatan itu. Wa huwa amrun istihbab. Dia adalah perintah dalam rangka anjuran. Ya. Yani perbuatan-perbuatan itu adalah sunnah hukumnya. Nah, di sini kalau kita lihat setiap ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita mengagungkannya, berdoa dan bertadarruk kepadanya, kemudian salat, bersedekah. Ya, sebagaimana juga sekarang ini adalah datangnya wabah. Ini adalah tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak? Kita lihat ya, virus yang kecil yang tidak kelihatan oleh mata penglihatan mata biasa. Ya. Subhanallah, sudah memporak-porandakan ekonomi dunia. Sudah menutup ya atau menghalangi orang keluar dari rumah. Menutup diskotik, menutup bioskop, menutup tempat-tempat maksiat, ya. Orang yang ada yang seperti mendewakan dan mengagung-agungkan sepak bola ditutup semuanya. Ya. Nah, ada satu orang yang kena dari sebuah perusahaan, kadang-kadang semua perusahaannya juga ditutup. Subhanallah. Ya, ini adalah tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mengingatkan hambanya dengan makhluk yang halus. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, mau melawan dengan senjata apa? Tidak akan mungkin. Ini adalah tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mengharuskan kita kembali kepada Allah, bertadarruk kepada Allah, banyak bersedekah. Ya, perekonomian sekarang iya. Perekonomian sekarang ini mandek. Ya, usaha toko ditutup semua karena diperintahkan dengan pelaksanaan PSBB ini semuanya, ya, pembatasan sosial berskala besar, ya, semuanya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang mukmin ini adalah ujian. Bagi orang kafir ini adalah azab. Ya. Karena orang mukmin diuji kesabarannya untuk diangkat derajatnya. Apakah dia akan kembali kepada Allah atau dia terlena dan beleha-leha di dalam kondisi yang seperti ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis tersebut dikatakan, ya ummat Muhammad in min ahadin aghyaru min Allah ayazni amduhu au tazni amatuhu. Wahai umat Nabi Muhammad, tak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni ketika hambanya perempuan laki-laki atau perempuan berzina. Yakni di sini dikatakan ay ma min ahadin aghyaru min Allah. Qalu ma'na laysa ahadan, yani ma'na min muni'a min al ma'asi min Allah ta'ala, mana'a min al ma'asi min Allah ta'ala, wal ashadda karahatan laha minhu subhanahu wa ta'ala. Yani tak ada orang yang lebih yang lebih cemburu ya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang lebih cemburu. Tak ada seorang yang akan melarang, yang mampu untuk lebih bersemangat untuk melarang dari masa melebihi dari Allah subhanahu wa ta'ala ya. Dan tidak ada seorang pun yang lebih keras kebenciannya terhadap maksiat melebihi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kita melihat bahwa ini adalah ingat peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan tanda-tanda kebesarannya ini. Maka andalah kita menjauhkan diri kita dari segala maksiat. Ya ummat Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad, ya wallahi law ta'lamuna ma a'lam labakaitum kathiran wala dhahiktum qalila. Ya wahai umat Nabi Muhammad, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kata Nabi SAW, pastilah kalian akan sering menangis. Dan pastilah kalian akan sedikit ketawa. Ma'nahu law ta'lamuna min azami intiqamillahi min ahli al-jara'im. Yani kalau seandainya kalian mengetahui besarnya, ya, siksaan, ya, dan besarnya, penimpaan Allah subhanahu wa ta'ala azab kepada orang-orang yang berbuat maksiat, wa syiddatil iqabihi, dan beratnya azab yang akan diberikan, wa ahwal qiyamah, dan kondisi hari kiamat yang sangat-sangat berat, wa mamba'daha kama kama alimt, sebagaimana yang dan setelahnya dan sebagaimana yang aku ketahui, wa tarun nara kama raitu min maqami hadha, ya, dan kalian melihat api neraka sebagaimana aku melihat api pada saat ini di tempatku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi ghairi, dan pada tempat yang lain, labakaitum katsira, sungguh kalian akan menangis. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa yang terjadi, apa sebagaimana api neraka itu, dan apa azab-azab terhadap orang-orang yang melakukan maksiat. Ya, kalau seandainya kita melihat di penjara sekian banyak bentuk penyiksaan, ya, di sebejat-bejatnya penjara, pasti kita tidak akan mau untuk masuk ke dalam penjara itu sedikit pun atau sebentar pun tidak mau. Ya, bagaimana dengan api neraka yang telah Allah subhanahu wa ta'ala perlihatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau seandainya kita mengetahui apa yang diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pastilah kita akan sering menangis. Walaqalla dhahkukum li fakrikum fima alimtumuh. Pastilah akan sedikit ketawa kalian karena kalian memikirkan apa yang kalian ketahui atau yang kalian lihat. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita. Pada saat beliau menyampaikan khutbah itu, Nabi memberikan khutbah yang pembahasan yang paling banyak. Ya, kemudian diperlihatkan kepadanya api neraka, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan semua itu sehingga Nabi mengatakan hala ala hal balagut. Ala ketahuilah, tidakkah aku telah menyampaikan kepada kalian? Ya. Makna ma umirtu bihi min at-tahdhir wal indhar wa ghadzalika mimma ursalu bihi. Yani tidakkah aku telah sampaikan dari apa-apa yang aku diperintahkan untuk mengingatkan kepada kalian, untuk mewanti-wanti, mengingatkan, mewaspadai, ya, dan melarang hal-hal yang telah diperintahkan untuk dilarang. Wa ghir dzalika mimma ursalu ilaihi, dari selainnya dan hal-hal yang aku memang ditugaskan untuk itu. Wal muradu tahridhum ala tahaffudhi wa i'tina'ihi bihi li'annahu ma'murun bi'indharihim. Maksudnya adalah dorongan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka untuk menjaga hal-hal yang telah diperintahkan dan yang dilarang, ya, dan untuk memperhatikan dengan baik, karena dia, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada umatnya. Tidakkah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang mundzir mubasysyir, mundzir memberikan peringatan, mengingatkan orang dari hal-hal yang berbahaya untuk mereka dunia dan akhirat, dan memberikan kabar gembira kepada mereka yang bisa membahagiakan mereka dunia dan akhirat. Pemirsa mulia Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan membaca hadis satu lagi, ya. Di mana hadis yang kedua, ya, hadis yang pendek ini, wahaddathanahu Yahya ibn Yahya qala akhbarana Abu Muawiyah an Hisham bin Urwah bihadha al-isnad wa zada thumma qala amma ba'du fa inna ash-shamsa wal qamara min ayati Allah wa zada aydan thumma rafa'a yadihi fa qala Allahumma hal ballaghtu. Dengan sanadnya sebagaimana yang sebelumnya, yaitu sanadnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan amma ba'd dan seterusnya. Fa inna asy-syamsa wal qamara min ayatillah, sesungguhnya matahari dan bulan dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ada tambahan di dalamnya, summa rafa'a yadayhi, kemudian beliau mengangkat kedua tangan beliau, lalu beliau mengatakan Allahumma hal ballaghtu, Allahumma hal ballaghtu, ya Allah, hal ballaghtu, tidakkah aku telah menyampaikan kepada mereka. Pemirsa mulia Allah Subhanahu wa taala, masih ada hadis yang lain, karena waktu yang membatasi kita, ya, kita terus masih di sini, kita akan masuk ke tanya jawab. Pemirsa mulia Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa membantu untuk berdiskusi dalam permasalahan-permasalahan yang kemungkinan perlu ditanyakan. Baik. Ini pertanyaan dari Naurah Lubuk Alung. Ustaz, apakah solat tarawih itu 2 rakaat salam atau 4 rakaat salam, dan berapa jumlah rakaatnya? Iya. Ini terjadi di salah satu perkumpulan, pada tidak salah pada tahun 2008 saya melakukan, diminta untuk membuat sebuah makalah tentang apakah solat tarawih ini 2-2 atau 4-4. Maka kesimpulan yang saya dapatkan bahwa solat tarawih itu adalah 2-2, karena solat tarawih itu adalah solat malam, ya. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, dia salat 4, kemudian 4, kemudian 3, maka ditafsirkan oleh ulama bahwa maksud dari 4 4 3 itu adalah setiap 2 rakaat dia salam, kemudian 2 dia salam. Setelah itu dia istirahat. Kemudian dia salat lagi 2, kemudian dia salat, langsung berdiri 2, kemudian dia istirahat. Maka terjadilah 4 2 kali salam, kemudian istirahat. 4, 2 kali salam, kemudian istirahat. Beronggok-onggoklah dia menjadi 4, 4, kemudian 3. Witir 3 ini adalah 2 tambah 1. Ya. Kemudian jumlahnya berapa? Nabi melaksanakannya adalah, berdasarkan hadis Aisyah ini adalah 11 rakaat. Namun, nama memberikan penjelasan bahwa Nabi 11 rakaat karena solatnya lama. Satu rakaatnya panjang sekali. Maka menurut ulama bahwa kalau rakaatnya pendek, jumlahnya banyak. Kalau seandainya rakaatnya panjang, maka jumlahnya adalah 11 rakaat. kalau seandainya kita berusaha untuk berupaya untuk melamakan bacaan kita, karena afdalu as-salat, sebaik-baik salat itu adalah tulul qiyam atau tulul qunut, lamanya berdiri itu adalah yang terbaik dari salat tersebut, maka dalam hal ini kita boleh, kalau seandainya hafalan kita sangat sangat minim, kita boleh solat sunat, ya, dalam solat tarawih, dan itu ada bagian dari solat sunat untuk membaca dari mushaf. Wallahu ta'ala alam. Dari hamba Allah di solat, bagaimana tata cara solat tarawih yang sebenarnya, Buya? Apa ada niat yang dilafazkan imam kemudian diikuti makmum dengan suara keras juga, kemudian apakah kita berdoa setelah solat tarawih sebelum solat witir, kemudian berdoa lagi setelah solat witir dan juga zikir? Taib. Yang pertama, tidak ada niat khusus yang dilafazkan, ya, tidak ada. Innamal a'malu binniyat, hanya amalan itu tergantung kepada niatnya. Niat itu adalah di hati. Kita mengerjakan solat ini apa? Ya, adalah untuk solat tarawih. Ya, jadi peruntukan dari perbuatan kita itu, itulah menunjukkan kepada kita bahwa itulah niatnya. Ya. Jadi tidak perlu kita melafazkan niat, tidak perlu juga makmum keras-keras melafazkan niatnya, dan tidak juga diungkapkan di dalam hatinya. Sebagaimana kita ingin pergi kepada sesuatu, melakukan sesuatu, ada niat kita, yaitu di hati, dan tidak pernah kita ucapkan, dan tidak juga pernah kita ungkapkan dengan perkataan, rangkaian kata di dalam hati. Ya, tidak pernah juga. Maka begitu juga, baik itu sholat tarawih kita, atau misalkan puasa kita, tidak juga ada dianjurkan untuk mengucapkan nawaitu siyamaghadin, ya, tidak ada itu, ya. Kita cukup dengan niat, kita mempersiapkan diri dan tekad kita, itu dia yang dimakan dengan niat. Kemudian apakah ada doa setelah salat tarawih sebelum witir? Tidak ada. Zikir yang ada diajar kala Nabi adalah zikir setelah witir. Adapun doa, tidak ada khusus untuk doanya. Namun setelah kita mendekatkan diri kepada Allah seperti solat, kita berdoa, itu adalah baik menurut ulama. Ya? Wallahu ta'ala alam. Kapan waktu duha yang utama, Buya? Waktu duha yang utama, kata Nabi SAW, solatul awabin, solat orang yang solat awabin, solat orang yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hina tarmudul fisal, ketika anak unta ya sudah merasakan panasnya pasir yang ditidurinya, ya. Nah, yakni kurang lebih jam 10, jam 11 itu yang terbaik. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau tanya dengan bagaimana hukumnya sebelum sholat tahajud melakukan sholat wudu sama sholat hajat dulu? Apakah sah, Buya? Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini kita melihat nomornya dari nomor Arab Saudi ini. Ya. Pertama, kita mengerjakan ibadah itu sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sesuai dengan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya sebelum kita salat tahajud, ya, sebelum kita salat tahajud, kita berwudu dulu, maka setelah kita berwudu kita boleh salat wudu sebagaimana sunnahnya yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha, siapa yang berwudu seperti wudu'ku ini, kata Nabi. Thumma qama faraka'a raka'ataini lam yuhaddits fihima nafsah, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Kemudian dia berdiri, dia ruku' dua rakaat dan tidak membicarakan di dalam dua rakaat itu dirinya. Yani ulama mengatakan mengkhayalkan dalam hatinya atau pikirannya tentang dunia. Ya, tidak pikirkan dunia pada dua rakaat tersebut. Terkadang ketika kita sholat, ada aja godaan dan pikiran dunia. Ya. Maka diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Jadi kalau karena kita sudah habis berwudu lalu kita sholat wudu dulu boleh. Adapun sholat hajat khususnya sholat hajat, enggak ada sholat hajat. Ya, sholat yang ada adalah sholat istikharah. Man hamma bisyai'in, kata Nabi. Siapa yang punya keinginan atas sesuatu, maka itu adalah sholat istikharah. Kemudian kalau seandainya sholat malam kita punya hajat, pada saat sholat malam itu kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan hajat kita. Tidak ada khusus untuk doa sholat dua rakaat, sholat hajat. Wallahu ta'ala alam. Sebelumnya mohon maaf lahir dan batin Ustaz. Ya, sama-sama. Maaf pertanyaan saya di luar tema Ustaz. Ustaz, lebaran tahun ini kemungkinan sholat Idul Fitri berjamaah di lapang ditiadakan. Jadi bolehkah sholat Idul Fitri berjamaah di rumah bersama keluarga dan bagaimana tata caranya? Sholat Id itu sunnahnya adalah bersama, berjamaah. Ya, sholat berjamaah. Jadi tidak ada sholat sendiri-sendiri, sholat Id itu. Tapi dia adalah sholat berjamaah. Mohon doa kepada Allah selama bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala angkat dari tempat kita ini, ya, pandemi ini. Ya, diangkat wabah ini selama bulan Ramadan, diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita sekarang ini disuruh pemerintah PSBB dan nampak menurunnya kematian, dan nampak menurunnya orang-orang yang kena terpapar oleh virus corona yang baru, ya insyaallah mudah-mudahan ya sholat Id kita bisa berjamaah, ya mudah-mudahan bisa berjamaah di lapangan, ya mudah-mudahan untuk khusus itu aja. Nah, kita melihat kalau mengikuti informasi dari pemerintahan DKI, besok adalah akhir dari malam ini adalah akhir dari PSBB yang tahap pertama. Beliau katakan ini adalah pertama dan masih dalam tahap sosialisasi. Dia tambah 2 kali periode lagi, yakni 28 hari. Ya, sampai berakhir kurang lebih tanggal 20 Mei, ya, beberapa hari sebelum Lebaran. Nah, beliau sampaikan juga dalam dua pekan ini, ya, ini terjadi perubahan yang signifikan. Terjadi ada 2 hari, ya, ada yang yang terpapar atau bagaimana atau kematiannya hanya 29 orang, gitu. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menekan? Nah, kalau seandainya indikator ini bisa dilihat oleh pemerintah, saya yakin insya Allah ta'ala mudah-mudahan ini menjadi secepatnya kita dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari wabah virus corona ini, dan mudah-mudahan kita bisa sholat tarawih berjemaah. Jadi saya katakan bahwa sholat Id, ya, Idul Fitri, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan permohonan kita untuk bisa sholat Idul Fitri berjamaah. Dan untuk pelaksanaan untuk di rumah enggak, ya, tapi adalah di lapangan berjamaah. Wallahu ta'ala alam. Hamba Allah dari Lubuk Alung mau bertanya, dalam sholat tarawih kita masbuk masuk ke rakaat ketiga, apakah setelah imam salam setelah witir, ana tambah 2 rakaat lagi, atau ana selesaikan sholat ana bersama imam? Bagaimana kalau ana masuk ke rakaat kedua, bagaimana cara menambah rakaatnya? Baik, ini kalau seandainya kita di belakang imam yang sholat terawihnya 2 rakaat, itu sudah gampang. Ketika kita masbuk 1 rakaat, imam salam, kita tambah 1 rakaat. Kalau seandainya kita sholat di belakang imam sholatnya 4-4 dan kita mengerjakan sholat yang 4-4 juga, maka masbuk kita itu seperti kita masbuk di dalam sholat biasa, ya, sholat fardu. Kalau seandainya kita masuk masbuk pada rakaat ketiga, maka kita rakaat ketiga menjadi rakaat pertama, ya. Wallahu ta'ala alam. Apakah boleh bagi buru bongkar muat pupuk untuk tidak berpuasa karena tidak sanggup menahan haus? Baik. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini adalah puasa wajib. Dia adalah rukun dari rukun Islam. Puasa Ramadan adalah puasa wajib. Dia adalah rukun dari rukun Islam. Dia puasa pada bulan puasa itu sendiri adalah pahalanya besar. Bulan Ramadan adalah masa di mana ibadah kita dilipat gandakan. Makanya tentu akan berefek kepada kualitas dari bekerja yang kita tidak mampu. Maka berusahalah untuk untuk tetap berpuasa. Nah, disinilah anjuran bagi dalam hadis untuk memperbanyak kedermawanan untuk bisa memperhatikan orang-orang yang bekerja dengan kerja yang seperti tadi adalah buruh bongkar muat, ya, yang membutuhkan tenaga. Kalau seandainya orang-orang kaya memberikan perhatian dalam hal ini sehingga saling ada kepedulian, buruh dia bisa bekerja tapi sedikit, tapi imbalan atau ada yang memperhatikannya, ya, di dalam kehidupannya, maka puasa buruh tadi akan bisa lengkap. Tapi untuk sementara saya belum mendapatkan fatwa dari ulama bolehnya buruh bongkar muat pupuk yang memerlukan tenaga di dalam bulan puasa dibolehkan untuk berbuka. Saya tidak mendapatkan atau belum mendapatkan fatwa. Mudah-mudahan saya bisa mencarinya. Adapun orang musafir atau sopir, ya, sopir dia karena musafir dia, ya, safar dia pergi ke Jakarta seperti sopir super truk atau sopir bus, ya, maka ini dibolehkan dia berbuka karena kondisi dia yaitu sebagai seorang musafir. Wallahu ta'ala alam. Hamba Allah dari Jawa Timur, Buya, bagaimana qadha puasa dulu beberapa tahun yang silam? Ya, yang pertama kita harus mengqadha-nya. Puasa yang pernah kita tinggalkan bertahun-tahun dulu, qadha-lah. Sekarang sudah dekat, hari ini adalah mungkin hari terakhir, ya. Kita tunggu informasi dari pemerintah kita. Dan mungkin kemungkinan besar besok kita akan mulai berpuasa. Bagi kita yang masih punya hutang, tentu setelah Ramadan segera. Ya, segeralah kita untuk membayar hutang-hutang kita. Sebelum kita mengerjakan puasa sunat, wajib kita mengqadha puasa kita dulu. Karena kita sempurnakan dulu yang wajib, baru kita mengerjakan yang sunnah. Wallahu ta'ala alam. Dari Elvi Solvia, dari Lubuk Ahlung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana cara agar bisa mengobati penyakit was-was? Ya, penyakit was-was ini diobati dengan ilmu. Dengan ilmu pengetahuan agama kita. Was-was dari mana kita? Lalu coba lihat, ya, apa yang menyebabkan kita was-was? Ada orang yang was-was dari taharahnya. Dia khawatir mungkin ada keluar atau tidak, keluar atau tidak. Maka Nabi sudah berikan, ya, bagaimana caranya? Yaitu harus dengar, kalau jangan dia membatalkan atau keluar dari sholat sampai dia mendengar suara atau mencium aroma. Kalau tidak ada berarti tidak perlu dihiraukan, kecuali dia sudah yakin. Ya. Nah, yang lain apa? Pewaswasnya di mana? Maka perlu tambah ilmu agama kita. Dengan bertambah ilmu agama kita, tahu kita dengan apa ilmunya, maka akan hilanglah was-was itu. Dan mungkin juga perlu kita mengobati hati kita. Was-was itu adalah datangnya dari hati, ya. Nah, dengan kita berdoa kepada Allah agar Allah jadikan hati kita menjadi hati yang bersih, hati yang salim, bukan hati yang sakit atau apalagi hati yang mati, ya. Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan was-was dari diri kita. Wallahu taala alam. Majid dari Jogja, Ustaz, bila solat tarawih di rumah, baiknya sendirian atau berjamaah bersama anggota keluarga? Sebaiknya berjamaah dengan anggota keluarga, ya, supaya kita juga bisa bersama, ya. Walaupun sebenarnya satu sendiri-sendiri juga boleh, ya, sendiri-sendiri juga boleh. Tapi ketika kita berjamaah, kita ajak anak-anak kita, keluarga kita, sehingga menjadi semuanya bisa sholat bersama. Wallahu ta'ala alam. Saya mau tanya, apa hukumnya budidaya burung walet dan sarangnya dijual? Hamba Allah dari kandangan Kalimantan Selatan. Hukum asal dalam sesuatu adalah halal. Membudidayakan burung walet dan sarangnya dijual, tidak ada yang, sepengetahuan saya, tidak ada yang mengharamkannya. Ya, karena hukum asal adalah halal, sampai ada satu dalil yang mengharamkannya. Tapi pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf tanya jawab langsung interaktif dengan telepon karena keterbatasan alat bagi kita. Kita hanya bisa menerima melalui WA. Bagi beberapa yang menelepon tadinya, saya tidak bisa mengangkat karena suara yang menelepon tidak bisa didengar oleh yang lain, ya. Mungkin saya bisa mendengarnya atau mendengarnya, tapi yang lain tidak bisa mendengarnya, sehingga belum bisa kita untuk melakukan tanya jawab secara secara interaktif langsung. Cukup dengan WA saja. Tapi ini pertanyaan terakhir yang masuk. Hamba Allah dari Jakarta, afwan Ustaz, mau bertanya di luar tema. Ustaz, ana mau minta saran Ustaz. Ana mau resign dari tempat kerja sekarang, tetapi orang tua ana berat, ana mau resign. Alhamdulillah Allah kasih ana rezeki lebih karena ana yang penuhi kebutuhan keluarga. Alasan ana pulang karena ana ingin lebih bisa isi waktu bersama keluarga, karena keluarga yang jauh kurang paham agama. Orang tua kelihatan berat ana resign karena berpikir takut nanti di kampung mau kerja apa, karena adanya tanggung jawab dan saya sebagai tulang punggung keluarga. Taib, pertama, sampaikan kepada orang tua bahwa rezeki itu Allah sudah menanggung. Sudah Allah tentukan. Dan jangan kita ragu. Nah, biasanya orang tua, dia akan mikir ada kali-kalinya. Ya, dia hitung-hitung gitu loh. Kalau seandainya, kemudian kalau sebelumnya berulang begini, ini usaha saya. Sehingga mereka itu lebih baik diberikan gambaran gitu ya. Bagaimana atau perencanaan kita ke depan. Nah, sehingga oh iya, kalau begitu sudah. Ada pun rezeki Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan rezeki kita. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja yarzuq min haitsu la yahtasib. Ya. Jadi, sampaikan dulu kepada orang tua kita sesuai dengan logikanya. Nilo, perencanaan saya begini, lalu bagaimana menurut ayah dan bapak? Kalau saya di sini seperti begini, alasannya begini, sampaikan, kita sampaikan, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan antum yang bertanya, Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita taufik semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan bagi kita untuk mengerjakan ibadah pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan malam ini adalah awal tarawih kita di rumah dan lebih konsentrasi. Mudah-mudahan kita bisa mencapai target-target kita dalam bulan puasa. Bulan puasa adalah bulan Al-Qur'an. Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Kita berupaya untuk membaca Al-Qur'an sebanyak-banyaknya. Jangan kita dilalaikan oleh nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selalulah berdoa kepada Allah agar Allah berikan kepada kita pertolongan. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.